dulu kasih barasiakan, gurah di hati hanya bagumang saja. Tapi kini sama-sama menyatakan cinta, rasa kawa paling kemasanan lalu. Tak ada yuk hati membayangkan berkawan dulu cinta awal dipandang. Tak ada yuk mulai denai bahagia menjanjikan kita kabatamu di ujung. Ingin denai maurai telah, ingin denai maurai tangi, salah denai harap katamu. Mempermainkan love.